warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, memang di Madinah itu mayoritas muslim. Mayoritas orang-orang yang beriman, ya. Tapi juga ada penduduk Madinah itu yang musyrik, hanya sebagian kecil, tidak terlalu banyak, ya. Dan yang sebagian musyrik ini mereka tidak memusuhi sebagaimana orang-orang musyrik di Mekah. Justru nanti sebagian orang-orang musyrik ini malah masuk Islam. Ada juga ya orang musyrik yang tetap hasad, ya masuk Islam juga dia, ya. Tapi ternyata masuk Islamnya pura-pura, akhirnya dia jadi munafik. Dan ada sedikit Yahudi, hanya 3 suku orang-orang Yahudi di Madinah itu, ya. Nanti ada Yahudi yang tetap lurus dengan ajaran agamanya sehingga kemudian masuk Islam ujung-ujungnya, 39 orang, ya. Tapi ada yang kemudian hasad, mereka tetap Yahudi akhirnya, jemaah. Ya, jadi ini gambaran ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, masyarakatnya itu terbagi seperti ini, ya. Jadi yang musyrik pun enggak bisa ngapa-ngapain, yang Yahudi diadakan perjanjian sehingga terkenal dengan Piagam Madinah atau Sohifatul Madinah. Perjanjian Yahudi, kalau kamu gak mau masuk Islam gak apa-apa, ya. Tapi hidup bersama, tapi ada perjanjian. Nah itu dia. Nah artinya para jemaah, di sini ada yang beda. Kalau di Mekah ada Muslim, ada musyrik, Yahudi, Nasrani ada, ya. Tapi di Madinah inilah pertama kali kita menemukan adanya fenomena orang-orang munafik. Artinya orang munafik, kaum munafik yang pertama kali muncul itu adalah di Madinah. Di Mekah gak ada, muncul awalnya di Madinah. Dan kita bisa melihat tokoh-tokohnya orang-orang munafik itu di Madinah. Tapi kalau keseluruhan gak bisa, ya. Karena munafik itu kan pintar menyembunyikan jati dirinya gitu. Sehingga kalau kita lihat beberapa tokoh munafik, ini yang paling kencang, yang gembongnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya munafik, pimpinannya munafik di Madinah saat itu. Karena beliau ini, karena saat itu, ya, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh masyarakat yang disegani. Karena 2 suku yang selalu berselisih antara suku Aus dan Khazraj, suku terbesar di Madinah itu, mereka berhasil, ya, dirangkul oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini hampir diangkat jadi pemimpin Madinah. Ternyata takdir Allah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul gak jadi pemimpin. Yang diangkat pemimpin malah Rasulullah SAW. Sehingga sejak saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul merasa kepemimpinannya direbut dalam tanda kutip. Dari sini kemudian nanti surat Al-Munafikun, ya, surat yang ke 63 itu banyak bercerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Bayangkan Pak ya, sampai di Al-Quran itu ada surat yang nama suratnya itu menjelaskan tentang karakter ciri-ciri orang munafik. Nah ada lagi yang lain namanya Kusman. Ini tokoh munafik yang ikut perang Uhud. Nah, dia ikut perang Uhud Pak. Ya. Cuma kata Rasulullah dia itu malah kategorinya masuk termasuk penghuni neraka. Karena ketika dia perang dapat luka, lukanya semakin parah, dia gak tahan dengan sakitnya, dia bunuh diri. Nah ya, artinya memang bunuh diri itu terlarang, jelas ya. Lihat saja ini, ikut perang kan bukan sembarangan. Dia sudah siap mengorbankan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Ternyata dia gak kuat nahan sakit, malah dia bunuh diri. Harusnya kalau dia meninggal karena perang, itu bisa mati syahid. Dia malah bunuh diri. Malah bukan jannah, tapi malah neraka balasannya. Ada lagi tokoh-tokoh yang lain namanya Mirba bin Qaidi. Ini orang buta para jamaah. Ngelarang Nabi SAW melewati tanahnya. Akhirnya ada ayat khusus turun nih, surat Al-Ahzab ayat 13. Ya, jadi artinya ayat ini menunjuk tokoh ini yang pernah ngelarang Nabi untuk melewati tanahnya. Ya. Jadi artinya apa? Gara-gara perbuatannya di dunia turun ayat yang khusus untuk menceritakan kelakuannya, Pak. Ada lagi Al-Hatib bin Umayyah bin Rafi. Ini orang tua ya, badannya besar dan dia bertahan dengan jahiliyah. Cuma orang tuanya enggak masuk Islam, anaknya masuk Islam, bahkan jadi sahabat utama. Nah, anaknya ini ceritanya hendak wafat, mau meninggal ketika perang Uhud. Orang-orang ngasih kabar gembira dengan surga. Wah, Hatib enggak mau, Hatib dengki. Ya, surga-surga ya. Kalian telah menipu anak saya. Wah, itu dia. Ini akhirnya dia jadi tokoh munafik ngelain tuh dia, ya. Nah, ini juga yang terkenal, Pak. Wadi'ah bin Thabit. Ini waktu itu ceritanya dia cuman guyonan saja. Kan ini peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan wilayahnya jauh dari Madinah ke Tabuk. 700 km sampai 800 km. Jadi kayak Surabaya ke Jakarta lah begitu. Nah, tapi itu musim panas dan naik onta jalan kaki berat. Nah, ketika lagi istirahat, Wadi'ah ini kemudian bercanda. Tapi bercandanya ngejek sahabat. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu penakut, apa rakus gitu. Ya, pokoknya ejekannya negatif. Turun ayat ini akhirnya. Wala in sa'altahum layakuluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kan jika kamu tanyakan kepada mereka Muhammad tentang apa yang mereka lakukan itu, mereka hanya menjawab, kami ini cuma bersenda gurau, cuma main-main saja. Jadi dia itu untuk menutupi rasa penatnya karena ikut perang Tabuk, dia guyonan, cuma guyonannya menghina sahabat. Ya. Sahabat Rasul kan orang-orang mulia, tapi dia hina. Maka kemudian kata Allah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu berolok-olok? Ya, ini menunjukkan kalau guyonan jangan bawa agama. Hati-hati Pak. Ya. Ayat ini la ta'tadiru, enggak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sungguh telah kafir sesudah kalian beriman. Wah, serem tuh. Jadi akhirnya dia malah jadi tokoh munafik. Ada lagi Nabtal bin Al-Harits. Wajah dan jasadnya buruk, hatinya pun buruk. Ada ayat khusus yang kemudian berbicara tentang Nabtal bin Al-Harits ini. Dia diabadikan karena kelakuannya. Surat At-Taubah ayat 61. Cuma ini Pak, artinya ini tokoh-tokoh munafik yang di zaman Nabi yang bisa distempel atau yang bisa terlacak secara jelas zahir dan batinnya munafik. Adapun selain ini kita nggak bisa tahu. Di zaman Rasul pun nggak bisa diketahui. Rasul tahu ya, tapi artinya tidak diekspos, tidak disebar luaskan. Karena untuk mengatakan seorang itu munafik atau tidak di zaman Rasul itu susah, karena mereka menyembunyikan kemunafikannya dan menampakkan keislamannya. Nanti kita lihat, Pak. Mereka kalau munafik itu gimana ya makarnya? Kaum munafik itu kerap kali menghalangi atau minimal melemahkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Menebarkan keragu-raguan. Nah, ini dia. Artinya keragu-raguannya terhadap ajaran Islam. Ini kerjaannya kaum munafik di zaman Nabi. Udah begitu, kaum munafik itu berkomplot dan bekerja sama dengan orang-orang kafir memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, itu mesti itu. Orang munafik itu begitu akhirnya, ya. Kebiasaan kaum munafik sejak zaman Nabi, ya. Penyebab desersi pada perang Uhud, ngadu domba muhajirin Ansor, ya. Kemudian memfitnah ibunda kita Aisyah, difitnah berzina, ya. Terus bangun masjid diror, masjidnya bukan untuk memuliakan Allah, tapi masjidnya ada tujuan-tujuan tertentu. Wah, jadi ini makar mereka. Ini orang munafik itu selalu nebarkan keraguan, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, ya, mengadu domba, memfitnah, bahkan sampai bangun masjid saja. Wah. Kita coba lihat, Pak, sifat-sifatnya. Karena ternyata memang ayat-ayat yang berbicara tentang munafik ini banyak, para jemaah. Ya. Ini yang pertama, mereka itu bermuka dua. Nah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang munafik itu memang enggak punya pendirian. Dia selalu berada di dua kaki. Mana yang paling menguntungkan, mana yang bisa memberikan keselamatan menurut mereka, mana yang paling kuat, mereka akan berada di sisi yang kuat. Karena gak punya pendirian. Apalagi masalah agama, wah, munafik mah gak punya agama, ya. Munafik ini urusannya pokoknya pragmatis saja. Mereka bukan orang-orang idealis, ya. Sehingga kadang-kadang mereka berada di sisi orang beriman. Oke, kami beriman. Tapi kadang-kadang mereka berada di sisi lawannya orang-orang beriman. Itu juga, ya. Oh, itu kita cuman kamuflase aja di situ. Jadi mereka bermuka dua, para jemaah, ya. Itu ciri yang pertama, orang munafik bermuka dua. Hendak nipu Allah tapi mereka nipu dirinya sendiri. Ya. Terus mereka itu berbuat kerusakan. Nah, ini dia. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka jawab, kami ini bukan buat kerusakan, justru kami yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Ya. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka enggak sadar. Nah, jadi yang pertama bermuka dua, yang kemudian berbuat kerusakan, yang ketiga bangga sama dosa. Wah, ini juga nih, ya, ini problem nih, Pak. Ya. Artinya orang munafik itu enggak malu berbuat dosa. Enggak takut dosanya itu di apa tercemar, tersebar, enggak. Ya. Orang munafik itu malah bangga kalau dosanya itu bisa diketahui, dia malah membanggakan. Ini loh, saya berbuat dosa. Wah, naudzubillah. Mereka juga riya dalam ibadah, sedikit berzikir. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik ini mau nipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka. Kalau mereka sholat, sholatnya males-malesan, Pak. Karena mereka itu lihat sholatnya buat pamer doang. Jadi bukan buat Allah. Jadi kalau ibadah riya, tuh ciri-ciri orang munafik. Berikutnya, mereka itu justru condongnya sama non-muslim. Nah, ini dia. Yang muslim mereka malah enggak condong. Mereka condongnya malah Yahudi dan Nasrani akhirnya. Udah gitu, orang munafik itu gemar ngangkat pemimpin itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri dalam Al-Qur'an ini para jemaah, ya kan kalau Al-Baqarah awal-awal ya, ciri orang beriman 2 ayat, ciri orang kafir 3 ayat, ciri orang munafik banyak ayat tuh awal-awal surat Al-Baqarah para jemaah. Nah, ini ciri-cirinya kita coba breakdown ya. Nah, terus berikutnya apa? Orang munafik itu membenci hukum Allah. Enggak mau dia Pak pakai hukum Allah. Pokoknya kalau aturan dari Allah itu enggak mau lah. Artinya syariat-syariat Allah itu dia enggak mau. Dia enggak mau terima itu. Masalah-masalah ada yang berusaha untuk memperjuangkan hukum Allah jadi hukum nasional, dia enggak mau. Dia pasti orang pertama yang pasti menolak. Orang munafik itu dia membenci, memang membenci hukum Allah. Jadi dia enggak mau. Walaupun dia ngaku hamba Allah, gitu ya. Makan rezekinya Allah, hidup di bumi Allah, tapi enggak mau dihukumi pakai hukum Allah. Terus mereka itu mematahkan semangat umat Islam. Nah, ini dia. Jadi ini kerjaannya munafik, Pak. Mereka kita lagi rame-rame semangat memperjuangkan sesuatu atau membela sesuatu, dia patahkan tuh semangat umat Islam, gembosi. Nah, itu munafik itu para jemaah ya. Naudzubillah. Nah, kita perlu tahu bahayanya para jemaah ya. Jadi penyakit nifak ini penyakit hati ya. Dan ini kalau penyakit hati ini terapinya lebih berat. Kalau cuma penyakit fisik, nah, itu kadang-kadang enggak perlu operasi. Minum obat, istirahat yang banyak ya, gitu ya. Makan yang bergizi sembuh. Tapi kalau penyakit hati, nifak ini bahaya para jemaah. Bah kita lihat ya, hari nifak itu asal katanya dia itu dari an-nafaqo ya, yaitu tempat keluar binatang sejenis tikus gitu ya. Kalau dicari di lubang yang satu dia lari ke lubang yang lain Pak. Tapi kalau dari istilah itharul khair wa israrus syar ya, jadi dia itu memperlihatkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan, enggak sesuai. Lahir sama batinnya itu enggak sesuai. Itu orang munafik itu, para jemaah ya. Jadi apa? Tampaknya gitu baik, tapi dalamnya ternyata dia enggak mau nih. Orangnya penyakitnya namanya nifak. Ya. Orangnya disebut munafik gitu. Ah, nifak ada dua, para jemaah ya. Yang pertama itu nifak i'tiqad. Nah, nifak keyakinan, para jemaah. Nifak keyakinan ini yang berbahaya ya. Karena dia itu ngaku-ngaku beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir ya. Tapi dalam hatinya dia menolak itu. Wah, ini Pak, ini bahaya sekali ini ya. Ada orang ngaku-ngaku beriman tapi hatinya ternyata menolak. Nifak yang seperti ini pelakunya bisa batal Islam, ancamannya ngeri para jemaah. Nih, ancamannya ngeri banget. Nah. Kemudian, ya, Allah menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan, kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok, mencaci maki agama, ya, kecenderungan kepada musuh-musuh. Ya, orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman. Misalnya, Pak, mendustakan Rasulullah. Wah, ini dia. Enggak percaya sama Rasul. Nih. Kita lihat Pak, ya. Mendustakan seluruh atau sebagian syariat Islam. Nih, dia juga, ya. Membenci Rasulullah. Nih. Membenci seluruh atau sebagian syariat Islam. Meremehkan agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan senang dengan kemunduran Islam, enggak senang dengan kemenangan Islam para jemaah. Kita lihat Pak, ya. Karena lagi rame ada buzzer yang menghina, ngupdate status menghina ustadzah dari Lirboyo. Nah, kita lihat nih ya. Nah, ini bukti-bukti. Sekarang ini kan jejak digital ini, Pak. Jadi dunia maya itu dunia nyata sebenarnya. Kita lihat nih jejak digitalnya. Lagi rame kemarin. Tapi ya udah selesai dengan minta maaf sih. Nah, ini. Ini Ustazah Imas dari Lirboyo. Nah. Jadi beliau ini sebenarnya lagi ceramah tentang tafsir Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Beliau itu nyatakan bahwa laki-laki itu keinginannya ya secara fitrah dia itu suka sama minan nisa, wanita. Makanya laki-laki kalau masuk surga itu dapat bidadari gitu. Tapi kalau perempuan enggak dapat bidadari. Nah. Perempuan enggak dapat bidadara, Pak. Kenapa? Karena perempuan itu perhiasan. Sehingga yang dimaksud perhiasan nanti perempuan itu akan dapat perhiasan yang lebih indah dari apapun itu. Enggak bisa ditasawurkan, enggak bisa digambarkan. Itu kata Ustazah Imas. Ini dia kajiannya merujuk tafsir Ibnu Katsir, ya. Sama buzzer ini, Pak. Nah, itu dia. Ini kan buzzer, ya. Karena nama dia ini sama Abu Janda, Denis Siregar, ya, dan kawan-kawan tuh sama, tuh, ya. Dia nge-tweet, ya, disebut nih, tolol tingkat kadal, wah, ya. Udah gitu, hidup kok cuman mimpi selangkangan, wah, nih. Yang paling nggak enak lagi, ya, follower dia, Pak, lebih kejam lagi kalau ngomong, wah, nih, Pak, ya. Jagal kadrun, wah. Semoga anak-anak bangsa enggak punya ibu kayak gini, gangguan jiwa stres tingkat dewa. Wah, kan gitu ya. Udah gitu dia ngomongin lagi nih, cocok jadi budak seks ISIS. Wah, nih Pak ya. Yang model-model begini ini yang bikin permasalahan nih di dunia ini, ya. Buzzer-buzzer begini ini ya, yang bikin memecah belah umat persatuan kesatuan ini. Hanya maaf ya. Tapi kemudian udah minta maaf katanya, ya. Ya udah minta maaf tuh, dan sepertinya dimaafkan. Coba lihat Pak, ini minta maafnya datangnya sama ini Muhammad Guntur Romli. Nah, kita lihat di kata-kata dia di tweet ya, ya. Oleh karena itu Quran bukan kitab suci, bukan pula menyebabkan kita tabu untuk menggaulinya. Nabi Muhammad bukan pula manusia suci. Wah, namanya Muhammad tapi begini ternyata Pak, ya. Mana lagi, ada lagi, atau lagi Pak. Banyak bukti-bukti digitalnya para jemaah ya. Pak, tak bukakan lagi. Bukti-bukti yang kemudian meragukan Al-Quran ya, meremehkan syariat Islam itu banyak ternyata. Ya, ya Allah. Nah ini, adakah Islam yang murni? Gak ada. Ya, Islam itu ajarannya oplosan. Wah, Islam itu ajarannya nyonto Yahudi Nasrani. Wah, Pak, ya. Jadi ini persis banget nih kalau kita lihat para jemaah ya. Orang-orang munafik yang kemudian ya, mereka itu ragu dengan Rasulullah, mendustakan Rasulullah, membenci syariat Islam dan lain sebagainya. Nih. Ini emang tadi nih. Nah, ya, mendustakan seluruh sebagian, membenci Rasulullah. Kan mirip jadinya tadi itu, Pak, ya. Cuman bedanya di zaman Nabi sembunyi-sembunyi. Di zaman kita itu kayaknya enggak malu-malu. Makanya para ulama membedakan ada munafik, ada zindik. Ya. Kalau munafik masih malu-malu disembunyikan kebenciannya. Tapi kalau zindik terang-terangan, ya. Mudah-mudahan basar enggak masuk itulah, ya. Kalau masuk ya bertobat lah, ya, para jamaah ya. Ngaku Islam tapi ternyata begitu, ya, na'udzubillah, para jamaah ya. Udah berapa kali itu? Itu bukan yang sekali ini, ya, yang Ustazah Imas, sebelum-sebelumnya mah, track recordnya banyak. Nah, mereka yang kayak begini hati-hati nih ancamannya. Balasannya apa? Dilarang mensolati, dilarang mendoakan jenazahnya. Wah, para jamaah, ya. At-Taubah ayat 84, gak boleh. Lah gimana, dia aja benci dengan syariat Islam, kok kita kemudian nyolati, enggak pas sama sekali, Pak. Ya. Apalagi ancamannya ngeri. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling rendah dari neraka. Na'udzubillah para jemaah, ya. siapapun bisa kena penyakit ini, ya. Jangan sampai, kita jangan sampai kena, ya. Nah, ini yang berbahaya juga, ya. Walaupun bahayanya enggak sama kayak tadi. Kalau tadi kan nifak i'tikad atau nifak yang akbar, yang besar. Ini nifak yang asghar, yang kecil. Waktu saya kurang 3 menit, Pak. Kita percepat saja. Kalau nifak asghar ini amali, perbuatan. Kalau nifak akbar i'tikad, keyakinan. Nah, ini kita harus bedakan para jemaah. Nah, kalau asghar ini apa? Nah, dia melakukan sesuatu yang perbuatan orang-orang munafik, tapi masih tetap ada iman dalam hatinya. Cuman hati-hati, ini memang gak mengeluarkan dari agama, tapi perantara kepada pengeluaran agama. Ya. Pelakunya berada dalam iman dan nifak, hati-hati. Ya. Maka kita lihat, ya, apa perbuatan nifak asghar, Pak? Satu, melakukan perbuatan sebagaimana yang disebut, ini kita hafal banget ini kan, ya. Kalau dia dipercaya berkhianat, berbicara berdusta, berjanji ingkar, bertengkar melewati batas. Nah, ini kita hafal banget nih, ya, tanda-tanda kemunafikan. Tapi munafik ini perbuatannya bukan i'tikad, dibedakan. Nah. Terus ini juga enggak enak, Pak. Enggak ada sedikit pun keinginan dan niat berjihad. Wah. Barang siapa mati belum pernah berperang, dirinya belum pernah membicarakan perang, matinya di antara cabang kemunafikan. Wah, jihad di jalan Allah, Pak, ya. Bukan di jihad di jalan yang aneh-aneh, pokoknya jihad di jalan Allah. Terus ya, tanda berikutnya apa? Nih yang terakhir, sholat subuh dan sholat isya berjamaah berat. Ini ciri munafik, ciri penyakit nifak asghar yang kecil atau nifak amali, nifak perbuatan. Sehingga para jemaah, kita harus menghindari ini semua, ya. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah, ingat kematian, nuntut ilmu agama, menghindari perbuatan yang ciri-ciri kemunafikan, banyak berdoa. Nah, ini dia, ya. Banyak berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifak, ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifak, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat kemunafikan. Sehingga mudah-mudahan jamaah sekalian sampai akhir hayatnya tetap iman, tetap Islam, husnul khotimah, masuk surga insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.